dengan kota besar. Nafasmu begitu hingar. Ku dengar dari sini pakai nyanyiannya mu. Serabong asap pabrik berlomba luda hilangi. Barisan mobil tak besar, merasa tidur tergantung.